Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta tidak bosannya kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan hidayah dan petunjuknya sehingga kita dapat merasakan nikmat itu sampai kita dapat sudah melakukan segala perintah Allah, dan mudah-mudahan Allah akan memberikan kekuatan untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah pada kehidupan kita untuk selanjutnya. Yeah. Baiklah, kita juga masih berada di bulan Syawal dan kami lagi berada di studio, yaitu melalui siaran Radio Republik Indonesia di Medan dengan gelombang 94,3. Dan akan membawakan acara dalam rangka penyejuk keimanan. Baiklah, pada kali ini kita akan membawakan ayat 153, yaitu berkenaan tentang pembalasan Allah terhadap pelanggaran kaum Yahudi. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama' faqad sa'alu Musa akbara min dalika faqalu arinallaha jahratan fa akhadathumus sa'iqatu bidhulmihim ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِزْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَأَتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا. Artinya, ahli kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit. Maka sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata. Maka mereka disambar petir karena kezaliman mereka, dan mereka menyembah anak sapi sesudah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata. Lalu kami maafkan mereka dari yang demikian, dan telah kami berikan kepada Musa kekuatan yang nyata. Memang kandungan ayat ini, Allah masih memberikan pintu maaf walaupun hambanya itu sudah banyak berkecimpung ataupun masuk dalam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cerita ini adalah dari ayat ini mengingatkan kita bagaimana terjadinya pelanggaran orang-orang Yahudi. Jadi tidak menutup kemungkinan juga dengan kita sekitarnya, bukan hanya orang Yahudi saja, karena ini adalah bentuk dan sikap perilaku seorang Yahudi, orang Yahudi yang selalu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta kepada Nabi Musa untuk diturunkan sebuah kitab suci dari langit. Tapi setelah turun, setelah bahwasanya dikabulkan permintaan itu, bahkan satu saat juga mereka meminta, artinya orang-orang Yahudi ini meminta lebih parah daripada itu. Artinya tidak diduga begitu bahwasanya mereka itu terlalu hebat untuk menantang apa yang sudah diutuskan Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi permintaan mereka itu, Sa'arifin, mereka ingin melihat Tuhan dengan secara nyata. Allah. Tapi apa dibahas dalam ayat ini? Fa akhadathumus sa'iqa. Artinya fa itu fa usbabiyah, yang menyebabkan dari perbuatan mereka itu datanglah petir menyambar disebabkan oleh ketidaklayakan mereka atau kezaliman mereka terhadap perintah Nabi Musa alaihissalam. Iya. Artinya sa'iqah, ada bahasanya as-sa'iqah, ada al-barku, ada ar-ra'du, begitu ya. Ini yang lebih dahsyat itu sebetulnya as-sa'iqah. As-sa'iqah. Artinya apa? tetap masih mati langsung. Dari segi suara saja untuk melepaskan shod, ain, qaf itu huruf-huruf yang makhrajnya agak jauh dan tidak mudah untuk mengucapkannya. Artinya juga dari segi suara juga mempengaruhi dari azab Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul. Sama seperti kita kalau kita marah kita tebalkan suara kita kan kayak gitu. Kalau udah emosi betul gitu. Jadi ini akibat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala karena mereka itu meminta lebih parah daripada itu maka Allah turunkan petir. Petir saja mereka tidak sanggup melawan dan tidak mampu. Bagaimana dia akan mereka itu akan ingin melihat Allah secara langsung. Iya. Itulah. Kemudian setelah itu setelah didatangkan Alkitab bukti nyata dari Allah malah mereka memilih sapi pula Ustaz. Angel. Ini kan enggak masuk angel. Sapi. Sapi ini anak sapi pula, anak angel. Karena mungkin kelihatannya indah. Itulah manusia selalu tergelincir pada pandangan secara lahiriah saja. Lahiriah saja. Sama seperti kita sudah menghadapi bulan Ramadan. Masa aku harus puasa lagi bulan Syawal ini? Itu kan pandangan lahiriah itu. Tapi Allah ingin membuktikan bahwasanya apabila orang yang melakukan itu dia akan mendapatkan ketenangan lebih daripada yang dirasakannya pada bulan-bulan pada bulan Ramadan yang selama itu kita banyak melakukan kegiatan. Artinya Allah ingin menjaga kesenangan kita, ketenangan kita itu terus. Tapi kadang-kadang manusia tidak mampu memandang ke sana, hanya memandang secara zahirnya saja. Nah, tapi walaupun begitu kalau orang Allah berfirman di akhir ayat ini sudah diberikan, sudah mereka itu menyeleweng, tapi Allah fa'afauna an dzalik. Allah. Gitu. Allah Maha Pemaaf ya. Allah Maha Pemaaf. Masih bulan Syawal, masih bisa minta maaf, masih bisa memaafkan. Iya. Iya. Wa ataina sultan Musa sultanan mubina. Iya. Dan telah kami berikan kepada Musa kekuatan yang nyata. Iya, jadi ini menarik sekali sama iya. Bagaimana Allah dicaci maki, iya. Minta ditampakkan, udah begitu dikasihlah halilintar, iya. Habis itu menyembah angel lagi, iya. Sembahan sapi, anak sapi disembah, dibuat patung dari emas, habis itu masih dimaafkan juga. Masa kita sesama antar sesama tidak bisa memaafkan? Iya. Sebetulnya begini Ustaz, kalau kita budayakan memaafkan ini itu sebetulnya sangat bagus dan sangat menguntungkan diri kita ya dan jangan diri orang lain. Yang mempunyai orang yang tidak mempunyai kesalahan itu sebetulnya harus lebih gitu untuk memaafkan artinya begini Ustaz kita ini kan ciptaan Allah ciptaan Allah itu Allah yang menciptakan sempurna tapi kita ini yang namanya diri kita itu tidak sempurna kan begitu artinya mempunyai kekurangan. Betul. Kalau kita sudah mempunyai kekurangan tentu kita mempunyai kekhilafan. Cobalah kalau seandainya saya tidak memaafkan Ustaz tiba-tiba saya mempunyai kesalahan gimana kira-kira kan gitu. Ada untungnya nanti di akhir ayat kita Ustaz kalau kita selalu memaafkan orang nanti dimaafkan orang itu Ustaz. Allah maafkan itu kok baik kalau udah tak ada lah adalah kita maafkanlah semua dosa-dosanya malah orang mengajak dia itu satu sama lain untuk memaafkan seseorang itu. Iya benar-benar. Jadi memang ada pepatah Arab mengatakan apa? Man talaba akhon bila aibin baqiya bila akhin. Barang siapa mencari kawan tanpa aib, maka dia tidak akan mendapatkan kawan di muka bumi ini. Iya. Artinya apa? Kesalahan itu wajar. Iya. Yang tidak wajar mencari-cari kesalahan. Sama seperti ini. Pepatah Arab mengatakan wa ayun nasi tasfu masaribuhu. Artinya siapa manusia yang minum itu airnya itu selalu bersih dan jernih? Gak ada kita gak mampu. Begitu sama seperti ini. Kalau kita melihat kawannya itu tak ada jeleknya, tak mungkin kan tak begitu? Tak mungkin ya. Mesti ada. Mesti justru disitulah kita untuk diminta toleransi dan saling memaafkan. Kalau tidak, gak berlakulah ayat ini. Allah perintahkan kepada kita. Iya benar sekali. Untuk saling memaafkan. Jadi menariknya, ini Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita rujuk kembali ayat 153 dari surah An-Nisa ini, bahwa kesatuan tauhid, kesatuan rasul itu tampak jelas. Di ayat 152 dikatakan walam yufarriqu baina ahadin minhum. tidak membeda-bedakan seorang pun di antara para rasul, di antara mereka. Bagaimana kita tidak membeda-bedakan bahwa yas'aluka ahlul kitab, mereka bertanya kepada Muhammad, ahlul kitab bertanya kepada Muhammad, dijawab Allah tentang dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Artinya apa? Nabi Muhammad itu bukan nabi yang baru. Nabi Musa telah pernah menjalani proses yang sama. Nabi Isa telah menjalani proses yang sama. Bagaimana Nabi Musa diminta untuk meminta kepada Allah mempertampakkan dirinya? Bagaimana Nabi Isa dituduh orang tuanya sebagai wanita tidak benar? Nah, tetapi apa? Semuanya tetap mengajarkan kepada ajaran yang esa, tauhid. Nah, inilah bukti mengatakan bahwa walam yufarriqu baina ahadin min rusuli. Memang kebaikan dengan keburukan sekarang, Ustaz, yang lebih memudah itu memang keburukan. Keburukan. Orang berbuat baik mesti ada cobaan begitu. Iya. Bukan dari sekarang, dari dulu. Dari dulu. Cobaan ya. Tetap cobaan ada. Cobaan tetap ada. Iya. Artinya kita jangan terpengaruh. Iya. Dengan apa yang menarik dikatakan orang. Apa aja, iya. Bagaimana kita menikmati cobaan? Iya. Ah, kalau menikmati kelezatan itu biasa. Iya, betul. Bagaimana kita menikmati air daun kates yang pahit itu, Ustaz Fajrul? Macam mana kira-kira itu? Kita menikmatinya karena apa? Karena ini adalah obat. Kalau kita pikir gak ada gunanya, ngapain kita minum? Tapi karena tahu ini obat, samiroto yang pahit itu kita minum, ini adalah obat untuk menyegarkan badan. Tiap hari rutin kita minum itu. Iya, betul. Begitu juga lah agama ini. Kalau kita melihat bahwa semua yang datang dari Allah baik, walaupun terlihat pahit, kita akan senang untuk melakukannya. Karena apa? Karena ini adalah obat untuk membahagiakan diri kita. Puasa pahit, tapi sebenarnya dengan puasa badan segar, keimanan bertambah, kedekatan kita kepada Allah pun meningkat. Ini kan obat yang menyehatkan. Daripada kita makan banyak sirup nih sekarang, jadi batuk-batuk nih karena lebaran nih, Sob Hajrul. Banyak sari gulanya. Sangka kita enak, rupanya jontor gigi kita nih. Itu dia. Dan begini, Ustaz, kembali kita ketika Allah berfirman arinallahu. Gitu kan? Arinallahu jahra. Arinallaha. Arinallaha jahratan. Perlihatkan Allah kepada kami dengan nyata. Ini kan suatu tantangan begitu. Makanya Allah kirim azab. Apa itu? Petir. Kan begitu. Tapi setelah itu pun mereka tidak mau mengakui lagi, Ustaz. Iya, manusia ini cepat lupanya, Ustaz Fajrul. Waktu susah dia ingat. Masa sapi, anak kecil, anak sapi boleh jadikan Tuhan. Iya, ini sesembahannya. Ini pelajaran bukan saja zaman Nabi Musa. Iya. Dalam kehidupan sehari-hari pun begitu. Iya. Ketika susah kita, rajin kali sholat ke masjid 5 waktu sehari semalam. Terus habis itu puasa Senin Kamis, karena memang kita lagi terhimpit. Tapi begitu nikmat, kita terkadang lupa. Jadi kenikmatan itu tadi, ujian tadi, tidak saja dikala susah. Dikala senang pun rupanya ada ujian. Apa ayatnya mengatakan? Dan kami uji kamu dikala bil khair wa syarri fitnah, kan begitu. Yang baik yang buruk itu adalah ujian. Tinggal sekarang bagaimana kita men-set. Jangan sampai kenikmatan melalaikan kita. Betul. Seperti kata Sufajur, lebaran ini jangan sampai awal dari melakukan perbuatan maksiat. Syekh Qutb juga mengatakan seperti itu, ujian yang paling besar itu adalah Allah berikan nikmat kepada kita. Karena tidak ada orang yang dapat menegurkan hal itu. Kalau sudah diberi nikmat, tapi musibah karena sayang Allah supaya kita mengingat, ini mungkin kesalahanku ini gitu. Jadi yang paling berat itu sebetulnya nikmat. Makanya Allah berikan dalam bulan Syawal ini banyak lagi ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu puasa Syawal, kan begitu, Ustaz? Supaya kita jangan lupa. Jangan lupa siapa diri kita. Siapa diri kita? Ketika kita tidak didapat makan, akhirnya tidak ada apa-apanya, lemas, lepoh, lunglai, lesu. Jangan seperti orang kafir Islam gitu. Orang-orang Yahudi sebelumnya mereka sudah diselamatkan Allah melalui kejaran tentara Fir'aun. Setelah itu mereka mengingkari lagi. Allah banyak sekali yang diberikan Allah kepada Bani Israel sebagainya. Iya, banyak sekali. Selamat dari Fir'aun, la'anatullah. Iya. Bagaimana Fir'aun itu memperkerjakan mereka sebagai budak. Iya. Diselamatkan Allah melalui Nabi Musa. Iya. Pergi ke Laut Merah, menyeberangi Laut Merah selamat. Fir'aun iya. tenggelam, ini juga merupakan nikmat. Kemudian sesampainya di Tursina, Ustaz Fajrul iya. udah ke sana ya kan? Iya, iya. Mendapatkan apa Ustaz Fajrul? Manna wa salwa. Masya Allah. Makanan dari langit. Biji apa? Manna itu kismis, seperti kismis hmm. gitu kan. Salwa itu burung, bangsa burung puyuh. Tiap pagi sudah ada, tinggal dipotong sembelih makan. Nikmat. Hmm. Habis itu apa? Isna asyara aina. Iya. 12 mata air. Padahal dikasih satu saya sudah bersyukur Ustaz Fajrul. Betul itu. Dikasih 12 ketika tidak ada air. Iya. Ini merupakan nikmat. Kemudian tiba-tiba saja mereka mengambilkan ijil sebagai sembahan. Gimana lah Ustaz Fajrul ini? Makanya nikmat berkucuran bercucuran dari hamba sahaya menjadi orang yang merdeka dibalas. Inilah disebutkan pepatah apa? Air susu dibalas dengan air tuba. Iya. Tapi Allah tidak begitu saja melupakan mereka. Afauna ankum. Iya. Fa'afauna an zalik. Makanya kita dalam kesempatan bulan Syawal ini, walaupun kita sudah merasakan nikmat Allah itu, jangan sampai kita jangan sampai kita ini lupa terhadap perintah Allah, begitu. Sama seperti orang kafir Quraisy, sudah diberikan banyak nikmat. Iya. Kita dapat menikmati Lebaran, begitu nikmatnya, banyak makanan, banyak ini. Tapi jangan kita lupa terhadap perintah Allah. Itu yang paling penting. Paling tidak sholat tetap tepat waktu. Walaupun sholat jalan-jalan kemana-mana, tetap sholat lah. Kalau jauh, dijamak, dikosor. Ustaz Fajrul. Iya, mesti begitu dia. Jangan kita sampai melalaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita jauh dari murka Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya waktu jualah yang misahkan kita. Mudah-mudahan dalam bulan Syawal ini dapat kita tingkatkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami dari tim Syafir Al Azhar, saya Fazrul Haq dan Ustadz Arifin bersama saya di studio RRI Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.